Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang perkumpulan kita ini, majelis kita ini dalam rangka mengkaji, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam rangka saling mengingatkan. Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Kita saling mengingatkan dan juga kita saling menasihati tentang kebaikan dan juga saling menasihati untuk tetap sabar di atas kebaikan dan kebenaran tersebut. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, ringkasan penjelasan Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang menjelaskan matan Kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari at-tauhid, mempelajari akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan akidah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Bahkan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat, naam, maka dikaitkan dengan baik tidaknya akidah seseorang. Kebahagiaan seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika akidahnya benar, akidahnya lurus, tauhidnya benar, tauhidnya lurus, manhajnya benar, manhajnya lurus. Dengan cara itulah atau dengan sebab itulah seseorang akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dan wajib bagi seorang muslim untuk terus mengkaji dan mempelajari hal ini, akidah, tauhid, ya. Karena inilah inti dakwahnya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut menyeru kepada kaumnya, "Ubudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah." Maka wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk bertauhid, dan diharamkan bagi kita untuk melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kesyirikan itu banyak jenis dan bentuknya, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis, macam-macam, dan bentuk-bentuk kesyirikan tersebut, baik itu yang syirik kecil atau syirik besar. Sehingga dengan kita mengetahui semua jenis dan semua macam bentuk kesyirikan, maka kita akan dapat terjaga dan terpelihara dari itu semua, yaitu agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Araftu syarr la li syarr walakin litawakkih, waman lam ya'rifi syarra minal khair yaqa'u fi. Aku mengetahui keburukan atau kebatilan bukan untuk terjatuh ke dalam kebatilan tersebut, tetapi dalam rangka membentengi diri supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Karena orang yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia akan mudah terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Ketika seseorang tidak tahu kalau syirik itu jelek, ya, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, maka penting bagi kita untuk terus mengkaji dan mempelajari hal-hal yang seperti ini, agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dengan berbagai macam bentuk dan macamnya. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala, berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Bab yang akan dibawakan oleh Syekh di sini adalah bab yang menjelaskan bahwa sebagian umat Islam ini ada yang menyembah berhala. Maka sekaligus pembahasan ini sebagai bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwasannya umat Islam tidak mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidak akan ada kesyirikan di tengah-tengah umat Islam. Namun pendapat ini akan dibantah nanti oleh ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ada sebagian umat ini, ya, walaupun dia mengaku Islam, Muslim, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya, akan tetapi dia terjatuh ke dalam ibadatul awthan, ke dalam perbuatan menyembah berhala. Karena yang namanya berhala bukan hanya patung saja, ya, tetapi banyak jenis dan bentuk berhala yang itu semua adalah sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah berhala, baik itu patung atau kuburan atau wali, ya, orang saleh, ya, dan seterusnya. Maka peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah bentuk kesyirikan yang wajib bagi kita untuk menjauhinya, ya. Bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-umma ya'budu al-awthan. Kemudian Syekh mendatangkan dalilnya wa qawlihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibdi wat taghut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab. Siapa? Al-Yahud wa Nasara. Tidakkah engkau yang melihat terhadap orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara yang mereka mengaku mengikuti Nabi mereka, Rasul mereka, mengaku berada di atas al-haq. Yu'minuna bil jibti wa taghut, tetapi mereka percaya kepada jibt, percaya kepada dukun, percaya kepada patung, percaya kepada sahir, tukang sihir, percaya kepada paranormal, tukang ramal, dan seterusnya. Wa taghut, dan mereka percaya kepada taghut, yaitu syaitan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk na'am istinkar, pengingkaran. Itu Allah kabarkan bahwasanya yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti ini. Allah kabarkan dalam bentuk mengingkari dan dalam bentuk ta'ajub, keheranan, terjadi hal yang seperti itu di tengah-tengah al-Yahud wa Nasara yang mengaku sebagai pengikut Nabi mereka atau Rasul mereka, yang mengaku berada di atas al-haq, yang mengaku semua yang selain yang bersama mereka berada di atas kesesatan. Alam tandur ila ha'awil al-Yahud wa Nasara alladzina utu hadzan min kitabillahi alladzi fihi bayanul haqqi minal batil. Tidakkah engkau melihat kepada mereka Yahud dan Nasara yang mereka diberikan bagian dari kitabullah, yaitu Taurat dan juga Injil, yang Allah berikan mereka bagian dari kitabullah yang di dalamnya terdapat penjelasan mana yang hak dan mana yang batil. Akan tetapi bersamaan dengan ini, hum yusaddiquna bil batil, mereka percaya kepada kebatilan tersebut. Jadi di dalam Taurat, di dalam Injil disebutkan, ini kebenaran, ini kebatilan, ini tauhid, ini syirik. Akan tetapi mereka malah membenarkan kebatilan tersebut. Min ibadatil asnam, yaitu membenarkan peribadahan kepada patung. Wal kahana, walaupun patungnya itu adalah patung orang saleh, patung wali, ya, tetapi dia menyembah na'am atau beribadah kepada patung tersebut, ya, maka ini adalah kebatilan dan kesyirikan. Wal kahanati wasihir, dan mereka percaya kepada kahana perdukunan, wasihir, dan percaya kepada sihir atau percaya kepada maksudnya percaya dengan ucapan para tukang sihir, ya. Sihir itu ada, ya. Nah, kita mengimani adanya sihir, ya, tetapi tidak boleh kita melakukan praktek sihir ataupun percaya kepada tukang sihir, karena itu adalah suatu kebatilan. Dan di tengah-tengah Yahud, orang-orang Yahudi, ya, mereka betul-betul mempelajari dan mengkaji tentang sihir ini, ya, sehingga banyak dari kalangan mereka saharoh, para tukang sihir. Yusaddiquna bil batil min ibadatil asnam wal kahana wasihir wa yuti'una syaitan fi dzalik. Mereka Yahud dan Nasara melakukan ibadatul asnam, peribadahan kepada asnam, patung, wal kahana, dan juga melakukan praktek perdukunan, ya, dan percaya kepada dukun, wasihir, dan melakukan praktek sihir dan percaya kepada para tukang sihir. Wayuti'una syaitan fi dzalik, dan mereka mengikuti dan mentaati syaitan dalam hal tersebut. Karena tidaklah mereka bisa sukses dalam praktek perdukunan dan tidaklah mereka sukses dalam praktek sihir, ya, kecuali setelah mereka tunduk kepada perintahnya syaitan. Kecuali setelah mereka menundukkan diri kepada syaitan yang membantu mereka untuk melakukan praktek perdukunan atau praktek sihir tersebut. Nah, Faidah yang bisa kita ambil dari ayat di atas, annahu sayakunu fi hadhil umma man ya'budul awthan kama hadatsa lil yahud wan nasara. Bahwasanya akan ada di umat ini orang yang menyembah berhala sebagaimana yang terjadi pada kalangan Yahud dan Nasara. Yahud dan Nasara diberikan Alkitab, ya, tetapi mereka terjatuh ke dalam na'am kesyirikan. Sebagian mereka terjatuh ke dalam peribadahan kepada awthan berhala. Demikian pula umat ini diberi Alkitab, Al-Quran. Ya. Nah, tetapi sebagian mereka terjatuh ke dalam ibadatul awthan, sesembahan terhadap berhala. Faedah yang kedua, annal imana bil jibdi wa tawgut fi hadhil mawdi' ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kana yubgituha wa ya'rifuha butlanaha, wa ya'rifu butlanaha. Keimanan kepada jibat dan tawgut, keimanan atau percaya kepada dukun, percaya kepada tawgut, ya. Di dalam pembahasan ini, ya, maknanya bahwasanya mereka setuju dengan para dukun, para tukang ramal, para tukang sihir, para tawgut dan seterusnya, walaupun mereka membencinya, ya, dan mereka tahu kebatilan para dukun dan para tukang sihir, tetapi mereka setuju na'am dengan mereka dan percaya kepada mereka, para tukang sihir dan para dukun. Bahkan kebanyakan dari mereka melakukan praktek-praktek yang seperti ini. Yang ketiga, annal kufra bil jibdi wa tawgut wajibun fi jami'il kutubis samawiyah. Bahwasanya kekufuran terhadap tawgut dan jibat itu wajib hukumnya di seluruh kitab-kitab samawi. Dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran dan seterusnya dari kitab-kitab samawi. Naam, diajarkan untuk mengkufuri jibat dan tawgut, mengkufuri praktek perdukunan, sihir, ya, naam dan tawgut yaitu syaitan. Faedah yang keempat, wujubul amali bil ilm, wajibnya beramal dengan ilmu. Wa anna man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi syabahun minal yahud wan nasara. Dan bahwasanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka padanya terdapat penyerupaan dengan orang-orang Yahud dan Nasara. Orang-orang Yahud berilmu, ya, punya Taurat, punya kitab. Nasara punya ilmu, ya, punya Injil yang mereka pegang tetapi tidak diamalkan. Nah, sehingga kebanyakan mereka terjatuh ke dalam asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ini percaya kepada syaitan dan percaya kepada na'am para tukang sihir dan para dukun. Demikian pula yang mereka lakukan adalah ibadatul sonam, ya, menyembah patung, ya, dan na'am berhala-berhala yang lainnya. Nah, walaupun patung tersebut adalah patung orang soleh atau patung wali atau yang semisalnya. Nah, tapi hal tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Karena wajib bagi seseorang untuk menyerahkan sesembahan dan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh peribadahan atau sesembahan diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah malaikat, walaupun itu adalah rasul, nabi, apalagi wali, apalagi yang selain mereka. Karena hak ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Setiap rasul, semua rasul, inti dakwanya adalah ini, ibudullaha wajtanibut tagut, sembahlah Allah, ya, itu sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai dari ayat yang pertama atau dalil yang pertama dalam bab ini. Dan insyaallah kita lanjut ba'da salatil asyr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.